الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة وعلى فهم السلف الأمة، وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوان، kita masih berada di awal bab Bad'ul Wahyi, bab Kaifa Bad'ul Wahyi, dan kita akan memasuki bab yang hadis yang kedua. Silakan, sudah baca. Hadis yang kedua dari bab Kaifa Bad'ul Wahyi, bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam وأتاكن حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي صار رويا صارت ثقة يم berasal dari atau orang Dimashqah Asy-Syam, kemudian tinggal di Tinnis yang masuk ke dalam kawasan Mesir. Dan beliau adalah perawi yang sangat kuat riwayatnya dalam meriwayatkan kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik. Termasuk orang yang paling mutqin dalam meriwayatkan kitab Al-Muwatta, menunjukkan bahwa kitab Al-Muwatta oleh Al-Imam Malik yang meriwayatkan dari beliau banyak sekali. Para imam ahli hadis seperti Abdullah bin Yusuf atau Abdullah bin Wahab atau Al-Imam Al-Syafi'i atau Yahya bin Yahya Al-Laythi dan banyak lagi para ahli hadis yang berdatangan ke Madinah meriwayatkan dari Imam Darul Hijrah Al-Imam Malik bin Anas rahimahumullahu ta'ala. Dan biasanya Al-Imam tidak membacakan kitabnya, tetapi tilmidnya, muridnya yang membacakan. Ini babnya bab qiraah. Asy-Syafi'i datang kepada Al-Imam dan membacakan kitab Al-Muwatta. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kitab Al-Muwatta dari Al-Imam Malik dan dia membacakan di hadapan Al-Imam juga bersama murid-murid yang lain. Hampir-hampir Al-Imam Malik dalam meriwayatkan hadis tidak pernah membacakan hadis kepada talamidnya, murid-muridnya, tapi muridnya yang membacakan kepada beliau dan beliau menyimak. Itu namanya bab qiraah. Karena itu Abdullah bin Yusuf mengisyaratkan dengan sifat dalam menyampaikan hadis akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an abihi, ayah dari Hisham adalah Urwah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Urwah anak dari Zubair dan ibunya adalah Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhum jami'an. Berarti Urwah keponakan dari Aisyah. Aisyah adalah khalahnya, bibinya. Oleh karena itu ia sering meriwayatkan dari bibinya ini, Aisyah Ummul Mu'minin, Ummul Mu'minin, an Aisyata Ummul Mu'minin. Aisyah salah seorang dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali hanya, bahkan dapat dipastikan hanya Aisyah seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sunnah beredar dari jalan beliau. Salah satu jalan atau jalur untuk mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari jalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu. Karena beliau satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk yang paling sedikit dari seluruh para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari suami dan sekaligus Nabi nya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anha. Dan seorang yang faqihah, seorang yang alimah, di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis ini. Beliau mengatakan annal Harits bin Hisham radhiyallahu anhu, seorang sahabiyun jalil, Harits bin Hisham masuk Islam pada tahun kemenangan kota Mekah, yaitu tahun ke-8 Hijriyah, dan wafat mati syahid pada kemenangan-kemenangan kota-kota di Syam. Beliau adalah saudara kandung Abu Jahal, kakak beradik ini. Ya. Dan beliau menjadi sahabat besar dan yang memiliki keutamaan-keutamaan. Al-Harits bin Hisham. Berjalanlah hidayah Allah tabaraka wa ta'ala saudaranya Abu Jahlin menjadi sebesar-besar musuh Islam, sedangkan Harits saudaranya menjadi pembela Islam. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai kaifa ya'tika al-wahyu, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyu, bagaimana caranya datang wahyu kepadamu, bagaimanakah wahyu itu datang kepadamu? Pertanyaan ilmiah, bahkan sangat ilmiah. Maka Rasulullah SAW menjawab, ahyana, di antaranya. Ini jawaban beliau bukan merupakan batasan, tapi beliau katakan ahyana, yang menunjukkan di antaranya sekali waktu ya'tini, datang wahyu kepadaku, misla salsalatil jaras, suara malaikat yang menyampaikan wahyu itu seperti suara besi yang beradu satu dengan yang lain, seperti suara jaras, lonceng. Yani datang malaikat menyampaikan wahyu, dan perkataan malaikat itu seperti salsalatul jaras, wa huwa ashadduhu alayya, dan ia datangnya wahyu yang seperti ini, seperti salsalatul jaras, adalah yang paling berat bagiku. Di sini ada faedah bahwa seluruh wahyu yang datang kepada beliau berat. tidak sembarang orang sanggup menerimanya. Maka berdasarkan ini, terbukalah aurat dan telanjanglah di panggung sejarah nabi-nabi palsu. Terbuka aurat mereka, bahkan mereka menelanjangi diri-diri mereka di hadapan manusia bahwa mereka bukan nabi tetapi nabi palsu. Karena kenabian adalah pilihan Allah, tidak bisa diusahakan oleh manusia. Dan turunnya wahyu kepada seorang nabi sangat berat. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Wahuwa ashadduhu alayya. Inna sanulki alayka qawlan thaqila." Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu perkataan yang berat. Setiap wahyu yang datang pada beliau syadid, berat beliau rasakan. Tapi yang paling berat adalah ketika malaikat itu datang menyampaikan wahyu kepada beliau seperti suara salsalatil jaras, suara besi yang keras, yang beradu itu dengan bunyi yang keras dan seperti suara lonceng. Dan alangkah beratnya bagi beliau. Wahuwa ashadduhu alayya fayaqsimu anni. Maka ketika malaikat itu telah selesai menyampaikannya dan suara itu telah berhenti, waqad wa'aitu anhu ma qala, sungguh aku telah hafal apa yang dia katakan, yang dia sampaikan. Perkataan ma qala adalah al-malak, malaikat yang membawa wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara caranya. Diantaranya lagi adalah wa ahyanan, sekali waktu lagi datang kepadaku, yatamassalu, yani datang wahyu kepadaku, yatamassalu liyal malaku rajulan, datang seorang malaikat menyerupai seorang laki-laki. Datang malaikat kepadaku menyerupai seorang laki-laki. Fayukallimuni, lalu dia berbicara, yakni menyampaikan wahyu kepadaku. Fa'ai ma yaqul, maka aku pun hafal. Selesai, aku pun hafal dari apa yang ia katakan, ia sampaikan. Yakni Allah tabaraka wa ta'ala menjamin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hafal. Beliau diperintah untuk mendengarkan. Selesai, langsung beliau masuk ke dalam, langsung wahyu itu masuk ke dalam hati dan beliau hafal. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah menjelaskan kepada kita. Itu tadi pertanyaan Hisham, ya, pertanyaan Al-Harith bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu terhadap kepada Rasulullah SAW, kaifa ya'tika al-wahyu ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyu ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu itu datang kepadamu. Jadi pertanyaan tentang kaifiyah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, di antaranya sekali waktu datang seperti, sekali waktu datang seperti, dan yang paling berat tadi. Kemudian Aisyah menjelaskan kepada kita, dia berkata, walaqad ra'aituhu yanzilu 'alayhi al-wahyu fil yawm ash-shadid al-bard. Dan sesungguhnya aku pernah melihat beliau, turun kepada beliau wahyu pada hari udara sangat dingin, Karena dingin di Madinah kalau musim dingin, sangat dingin sekali. Fayabsimu anhu, maka setelah selesai wahyu itu, wa inna jabinahu, maka sesungguhnya keningnya, la yatafassadu 'araqan, bercucuran dengan keringat, berkeringat beliau di udara yang sangat dingin. Itulah wahyu. Hadis ini tepat sekali dibawakan oleh al-imam dalam bab dengan judul Kaifa Bad'ul Wahyi. Terus hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, kisah atau cerita wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan demikian terangkatlah beliau sebagai seorang nabi. الإمام meriwayatkan dari syekhnya Yahya bin Bukair yang namanya adalah Yahya bin Abdullah bin Bukair, disandarkan kepada kakeknya karena kebiasaan bangsa Arab kadang-kadang menyandarkan seseorang kepada nama kakeknya, ayah dari ayahnya. Yahya bin Bukair, Bukair adalah nama kakeknya, nama ayahnya adalah Abdullah. Seorang hafiz, seorang ahli hadis di Mesir. Qala, dia berkata, haddathana al-Layth, al-Layth al-Imam yang namanya al-Layth bin Sa'ad, seorang imam ahli hadis di Mesir dan juga seorang al-Faqih. Ada beberapa imam ahli hadis sekaligus imam madhab saat itu, al-imam Malik di Madinah, al-imam al-Layth di Mesir, al-imam Sufyan bin Uyainah di Makkah, al-imam Sufyan al-Thawri di Kufa, al-imam al-Auza'i di Syam, dan para imam yang lainnya ahli hadis dan ahli fikih. Salah seorang di antara mereka adalah al-imam al-Layth bin Sa'ad. Beliau dari hadis ini beliau terima dari Uqail, Uqailun. Uqail orang ya, namanya Uqail bin Khalid bin Aqil. Juga seorang imam ahli hadis. Beliau tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Syam, kemudian terakhir di Mesir, dan wafat pada tahun 149 Hijriah. Beliau seorang rawi yang sangat thiqah dan termasuk murid-murid besar al-imam Ibnu Shihab atau yang kita kenal dengan nama Az-Zuhri, yang namanya Muhammad bin Muslim. Dan hadis, sebagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang saya maksudkan, beredar dari jalan Ibnu Shihab. Beliau meriwayatkan dari Urwah, juga dari Aisyah. Beliau meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, dilengkapi namanya sekarang, أن عائشة أم المؤمنين أنها قالت. Aisyah mengatakan, padahal Aisyah tidak mengalami kejadiannya karena dia jelas masih kanak-kanak. Lalu bagaimana dia bisa menceritakannya? Dari siapa? Tentu dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang mengalami kejadiannya adalah Ummul Mu'minin yang lain, yaitu Khadijah radhiyallahu anhum jami'an. Aisyah mengatakan, awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi الرؤيا الصالحة في النوم. Pertama wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW, yakni pertama yang ditampakkan kepada Rasulullah SAW berupa wahyu, yang dimaksud adalah wahyu mimpi yang baik yang beliau lihat dengan jelas sekali. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka beliau tidak melihat, tidak bermimpi dengan satu mimpi melainkan datang seperti cahaya subuh. Maksudnya tampak nyata sekali. Ini tanda-tanda beliau akan menerima wahyu. Dan kita tahu bahwa mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu. Dan sebelum beliau menerima wahyu di Gua Hira, Allah Jalla Zikruhu menampakkan kepada beliau dalam mimpi seolah-olah itu nyata, terang sekali, sehingga dikatakan illa ja'at mithla falaqis subhi. Tidak beliau bermimpi, tidak beliau melihat sesuatu dalam mimpinya melainkan datang seperti cahaya, yakni terangnya waktu subuh itu. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan ke dalam hati beliau keinginan untuk menyendiri. Lalu beliau menyendiri di Gua Hira seolah-olah ta'abbud, beribadah, padahal belum ada peribadatan saat itu. Beberapa malam yang tergila sambil membawa bekal. Ketika bekal habis, beliau kembali lagi ke Khadijah, pulang ke Khadijah. Kemudian berbekal lagi dan datang lagi, tinggal lagi di Goa. Begitulah hatta ja'ahul haq, sehingga datang kepada beliau kebenaran al-haq. Wa huwa fi ghari Hira, dan beliau saat itu sedang berada di Gua Hira. Faja'ahu al-malak faqala, datang malaikat, jadi malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, malaikat itu berkata, ikra, bacalah. Qala, beliau berkata, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Ada yang menerjemahkan tetapi keliru terjemahannya, apa yang harus saya baca? Ini jelas salah, karena beliau tidak bisa membaca dan menulis. Terjemahan yang tepat, saya tidak bisa membaca. Ma ana biqari'in, bukan apa yang harus saya baca. Keliru. Ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Qala, kata Nabi SAW menceritakan hadis ini, fa'akhadhani fa'ghattani, lalu malaikat itu memegangku dan memelukku dengan sangat kuat sekali, hatta balagha minnil jahda au juhd, sehingga sesak napasku, tidak kuat lagi. Thumma arsalani, kemudian dilepaskan. Faqala, iqra, bacalah. Fakultu, ma ana biqari'in, berulang sampai 3 kali. Akhirnya malaikat itu mengatakan, faqala iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Ini wahyu pertama, bukan satu surat seperti dipahami oleh sebagian manusia. Ini 3 ayat. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan, yang berhak diibadati, bukan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia. Allah yang menciptakan ini. Maka ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaqa. Alaqa, sesuatu yang tergantung, biasa diterjemahkan segumpal darah, walaupun ini terjemahan makna, satu darah yang tergantung. Iqra' rabbukal akram, bacalah dan besarkan, muliakan Rabbmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pulang dengan membawa kalimat itu. Yarjufu fuaduhu. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala. Beliau masuk kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala, zammiluni zammiluni, selimuti aku, yang menunjukkan beliau ketakutan. Fazammaluhu, lalu mereka menyelimutinya. Hatta dhahaba anhu ar-raw, hingga hilang rasa takut pada beliau, yang ada pada beliau. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar, maka beliau berkata kepada Khadijah dan menceritakan kabar, cerita kejadian yang sangat menakutkan beliau. Kemudian beliau berkata, laqad khashitu 'ala nafsi, laqad khashitu 'ala nafsi, saya khawatir terhadap diri saya, yakni sakit atau kematian. Maka istri yang salihah ini, dan ini pelajaran tentunya bagi setiap istri yang suaminya satu saat mengalami hal-hal yang menggoncangkan dirinya, menakutkan dirinya dan lain sebagainya, maka hendaklah dia menghiburnya, membesarkan hatinya. Faqalat Khadijah, maka Khadijah berkata, kalla, tidak sekali-kali. Wallahi ma yukhzika Allahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Menunjukkan orang-orang jahiliyah mengenal nama Allah, karena mereka masih mengamalkan sisa-sisa peninggalan dari ajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam, Sehingga ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan melalui ayat-ayat, kalau orang-orang musyrikin itu ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Kemudian Khadijah menjelaskan keutamaan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul, dan itu menjadi sifat beliau. Pertama, innaka latasilu latasilur rahim. Mengapa Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya? Karena engkau orang baik. Pertama, engkau orang yang suka menghubungi, menyambung hubungan kekeluargaan, silaturahim. Yang kedua, wa tahmilul kalla. Dan engkau membantu orang. Orang itu tidak sanggup bekerja sendiri, melakukan sendiri, dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa taqsimul ma'dum. Dan kau membantu orang-orang yang tidak punya, fakir. Ma'dum dianggap tidak ada. Engkau membantu orang-orang fakir. Yang keempat, wa taqrid dhaif. Engkau memuliakan tetamu. Yang kelima, wa tu'inu ala nawabi'il haqq. Ini juga bantuan-bantuan beliau, orang-orang yang menanggung beban orang lain. Di riwayat yang lain diterangkan, ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi, engkau selalu berkata benar, tidak pernah bohong. Riwayat yang lain. Dan ini setinggi-tinggi akhlak beliau. Beliau tidak pernah berbohong. Dan di riwayat yang lain, yang ketujuh, beliau pun menunaikan amanah. Disebutlah oleh istrinya, menunjukkan seorang istri mengenal suaminya, adab dan akhlaknya. Dan ini akhlak-akhlak yang sangat tinggi dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan terus beliau bawa sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan beliau ajarkan umatnya seperti itu. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah ibn Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza ibn ammi Khadijah. Maka untuk mengetahui lebih jauh lagi siapa sebenarnya yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah membawa suaminya ke sepupunya, misanannya, yaitu Waraqah bin Naufal, masih sepupu Khadijah, dibawalah ke sana. Dan Waraqah adalah وَكَانَ مْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. Dia di masa jahiliyah beragama Nasrani, tapi bukan Nasrani seperti para pengikut ajaran Paulus yang menjadikan Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam sebagai Kristus, sesembahan. Tapi Nasrani yang sahih, pengikut dari Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, yang meyakini Isa hamba Allah dan Rasulnya. Wa kana yaktubu al-kitab al-Ibraniyah, fayaktubu min al-Injil bil-Ibraniyah, bil-Arabiyah. Ya. Eh? Yang pertama Arabiyah, yang kedua Arabiyah ya. Wa kana yaktubul kitab al-Ibraniyah fayaktubu min al-Injil bil Arabiyah atau Ibraniyah. Ibraniyah. Ibraniyah. Ma syaa Allah an yaktuba. فكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية. Begitu. Dalam naskah yang lain, dalam riwayat yang lain, ويكتب من الإنجيل بالعربية. Dalam riwayat Muslim, فكان يكتب الكتاب العربي. يعني beliau menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Kemudian beliau menulis, menterjemahkan Injil dalam bahasa Arab. Itu yang lebih tepat. Berarti yang keduanya itu Al-Arabiyah. Masya Allah, ayyaktubah. Apa yang Allah kehendaki untuk ditulis. Wa kana syaykhun kabiran qad amiyah. Dan beliau Waraqah bin Naufal adalah seorang yang sudah sangat tua dan buta matanya. Faqalat lahu Khadijah, berkata Khadijah kepadanya, ya ibn ammi, wahai anak pamanku. Menunjukkan bahwa Raqah adalah saudara sepupu Khadijah. Dalam riwayat Muslim dikatakan ya ammi, wahai pamanku. Ini keliru sebagian rawi. Yang benar ya ibn ammi, wahai anak pamanku. Anak paman adalah sepupu misanan. Sebagian rawi dalam riwayat Imam Muslim keliru, Wahab. Menunjukkan bahwa kekeliruan di dalam hadis, hatta itu dari seorang rawi, hal yang wajar. Keliru. Iya. Yeah. Ya ibn ammi, isma' min ibni akhika. Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang akan diceritakan dari anak saudaramu. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata kepada Rasulullah SAW, ya ibn ahi, wahai anak saudaraku. Karena nasabnya ketemu, nasabnya ketemu, seolah-olah yakni Waraqah dengan ayahnya Rasulullah SAW Abdullah bersaudara. Karena itu Waraqah mengatakan ya ibn ahi, wahai anak saudaraku. Mada tara, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabar mar'ah, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada Waraqah apa yang beliau lihat. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah langsung berkata, dan tahu Waraqah, hadzan namus, ini Jibril. Namus adalah Jibril, malaikat Jibril. Alladhi nazzalallahu ala Musa, yang Allah turunkan kepada Musa. Ya laytani fiha jaza'an. Tahulah dia bahwa di hadapannya adalah seorang Nabi dan Rasul. Wahai, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau saya masih muda. Jaza'an, masih muda. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Wahai, alangkah baiknya kalau aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Waraqah, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Qala na'am, kata Waraqah, na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak seorang pun yang datang kepada kaumnya membawa seperti yang akan kau bawa, melainkan akan dimusuhi oleh kaumnya. Ini sunnatullah. Setiap pembawa kebenaran pasti akan dimusuhi, pasti akan ditentang, pasti akan diganggu dan seterusnya. Wa in yudrikni yawmuka, jika aku mendapati harimu, yakni saat kaummu mengusirmu atau saat engkau berdakwah dan ditentang oleh kaummu, ansurka nasran muazzalan, niscaya aku akan membelamu, menolongmu dengan penuh kekuatan, yakni pertolongan yang besar. Tetapi thumma lam yansab waraqatu an tuwfiya, kemudian tidak lama setelah itu Waraqah pun wafat. Menunjukkan bahwa Waraqah Nasrani yang asli wafataral wahyu, dan berhentilah wahyu. Ini cerita yang sahih dari hadis yang sahih, kisah wahyu pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diulang beberapa kali oleh al-Imam al-Bukhari di kitab sahihnya ini. Terus hadis yang keempat. Qala Ibn Shihab wa akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddithu an qasrat al-wahy fa qala fi hadithihi bayna ana amshi اذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاء بجراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعدت منه فرجعت فقلت زمنوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر الى قومه والرجس فاهجر. Fahamiya wa'ahu wa tataba'ahu Abdullah ibn Yusuf wa Abu Salah wa taba'ahu Hilal ibn Rattabi al-Zuhri wa qala Yunus wa ma'ana biwadihum bi bawadi ruhum. Nah, ini hadis keempat, sambungan hadis yang pertama. Berkata Ibnu Syihab, qala Ibnu Syihab, sanadnya telah ada sebelumnya yang meriwayatkan dari Ibnu Syihab adalah Uqail, dan yang meriwayatkan dari Uqail adalah Al-Layth. Ini sambungannya. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani, beliau menggunakan huruf ataf waw yang maksudnya hadis ini selain dikabarkan kepadaku, diceritakan kepadaku oleh Urwah bin Zubair, juga wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman, juga Abu Salamah bin Abdurrahman seorang tabi'in, anak seorang sahabiyun jalil Abdurrahman bin Auf. Ya, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau hadis yang ketiga dari riwayat Ibnu Syihab Az-Zuhri yang namanya Muhammad bin Muslim, dari jalan Ummul Mukminin Aisyah, sekarang dari jalan Jabir bin Abdullah Al-Ansari, orang Ansar. Adapun Ummul Mukminin orang Makkah. Qala, wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi. Faqala fi hadithihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fatratul wahyi, terputusnya wahyu sekian lama tidak datang. Setelah wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Selesai, itu wahyu pertama, kemudian terputus. Bainama ana amshi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang berjalan, idh sami'tu sawtan minas sama, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari, lalu aku angkat mataku, yakni pandanganku menengadah ke arah langit, melihat karena ada suara. Fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihira'in, tiba-tiba di situ ada seorang malaikat yang pernah datang kepadaku di goa Hira, itu malaikat Jibril, sekarang tampak dalam rupa aslinya. Jalisun ala kursi, duduk di kursi ya, bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kufuk ke atas, beliau melihat malaikat Jibril alaihi salam sedang duduk di kursinya menutupi langit dan bumi. Alangkah besarnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Pada kejadian yang lain, di tempat yang lain, di Sidratul Muntaha, ketika beliau mi'raj, beliau melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Maka melihat makhluk yang besar yang menutupi langit dan bumi duduk di kursi, furu'ibtu minhu, tentu bergetar dan takut hati beliau. Faraja'tu faqultu, lalu aku pulang dan aku mengatakan kepada ahliku, zammiluni, selimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat, ya ayyuhal muddathir, hai orang yang berselimut, kum. Ini perintah pertama untuk apa? Ad-da'wah, bangunlah. Fa'anzir, berilah peringatan. Sampai kepada war-rujza fahjur, dan berhala tinggalkanlah. Ini wahyu kedua setelah wahyu pertama, sampai ayat war-rujza fahjur. Fahamiyal wahyu wa tataba'a, maka datanglah wahyu dengan banyak sekali, terus menerus setelah itu. Dari sini kita tahu jalannya wahyu itu. Setelah di hadis kedua diterangkan bagaimana cara turunnya wahyu itu. Di hadis ketiga dijelaskan wahyu pertama hanya 3 ayat dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian terputus dalam waktu yang lama. Kemudian datang wahyu kedua dalam surat Al-Muddathir sampai ayat war-rujza fahjur. Kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war-rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Ad-da'wah, ini perintah untuk da'wah. Maka terangkatlah beliau menjadi seorang rasul. Dan besarkan Tuhanmu, dan pakaianmu bersihkan. Pakaian dalam hati, bersihkan dari kekotoran kesyirikan, walhal beliau tidak pernah menyembah berhala. Dan pakaian luar, karena orang-orang musyrikin tidak memelihara dirinya dari najis. Dan berhala-berhala itu fahjur, tinggalkan, hijrahkan. Setelah itu, fahamia al-wahyu, wahyu pun turun. Ja'a kathiran, turun banyak sekali wahyu turun. Dan terus menerus, tidak pernah terputus lagi sampai wafatnya beliau. Taba'ahu Abdullah ibn Yusuf wa Abu Saleh. Kata al-imam mengisyaratkan adanya mutaba'ah. Mutaba'ah Abdullah bin Saleh bagi Yahya bin Bukair. Ya. Bagi Yahya bin Bukair akan diriwayatkan oleh Al-Bukhari di tempat yang lain. Wa Abu Saleh, adapun Abu Saleh namanya Abdullah bin Saleh, katibul Layth, juru tulis Al-Imam Al-Layth. Dia bukan rawi Bukhari yang asli, dan juga terdapat kelemahan karena sering salah. Wa taba'ahu Hilal ibn Raddad an-Zuhri. Dan juga ada mutaba'ah bagi Uqail, yaitu Hilal bin Raddad dari Zuhri. Hilal pun tidak sampai ke peringkat siqatun. Riwayatnya ada di kitab Az-Zuhriyat oleh Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri, imam besar ahli hadis, yang beliau menginfakkan umurnya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Az-Zuhri Ibn Shihab, sehingga terkenal dengan Az-Zuhriyat. Maka orang yang paling alim tentang hadis-hadis Az-Zuhri atau Ibn Shihab adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Aqran, teman sebayanya Al-Imam Al-Bukhari. Dan kita tahu, pernah saya jelaskan, terjadi perseteruan antara Bukhari dan Muhammad bin Yahya Al-Dhuhri. Wa qala Yunus wa Ma'mar, yakni dari Zuhri. Ini mutaba'ah bagi Uqail. Yunus adalah Yunus bin Yazid Al-Aili, rawi yang sangat kuat riwayatnya terhadap dari hadis Yunus bin Yazid Al-Aili, tilmid, termasuk murid besar dari Az-Zuhri. Demikian juga Ma'mar. Ma'mar namanya Ma'mar bin Rashid. Riwayat ini telah disepakati oleh Uqail, Ma'mar, Yunus. Ketiga-tiga murid besar Az-Zuhri ini meriwayatkan kisah wahyu pertama. Dan ya, kisah wahyu pertama tadi, riwayat pertama, hadis yang ketiga. Tetapi keduanya berbeda dengan Uqail, walaupun maknanya sama. Uqail mengatakan, faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fu'aduhu, Sedangkan Yunus dan Ma'mar mengatakan biwadiruhu, yang maknanya sebetulnya sama juga takut. Silakan Suhail baca hadis yang kelima dan keenam. Iya. Musa bin Ismail adalah Musa bin Ismail At-Tabudzaki. Abu Awana adalah Al-Waddah Al-Yashkuri. Asyahid dalam hadis ini bagian akhir. Qala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, qala jam'ahu laka fi sadrika. Itu tadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, selesai wahyu aku pun hafal apa yang dikatakan oleh malaikat. Terus hadis yang kena. Hadatsana Hamdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an Zuhri qala Imam wa hadatsana Bishr bin Muhammad قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Nah, Abdan di sanad hadis ini adalah Abdullah bin Utsman Al-Marwazi. Sedangkan Abdullah adalah Abdullah ibn Al-Mubarak. Yunus tadi, Yunus bin Yazid Al-Aili, salah seorang murid besar dari Az-Zuhri. Kemudian Al-Imam mengulang sanadnya. Yani beliau meriwayatkan hadis ini dari dua orang syekh ini. Pertama Abdan, yang kedua Bishr bin Muhammad. Bishr bin Muhammad adalah As-Sakhtiyani, Abu Muhammad Al-Marwazi. Dan Al-Imam rahimahullahu ta'ala, saya tidak tahu apakah Bishr bin Muhammad ini sebagai rawi asli Al-Imam Al-Bukhari, karena di sini beliau masukkan sebagai mutabi', dan tidak ada yang mensiqahkannya kecuali Al-Imam Ibn Hibban. Tetapi jamaah ahli hadis telah meriwayatkan dari dia. Oleh karena itu al-Imam al-Bukhari memakainya, dan sebagian ulama tidak memasukkan beliau ke dalam rawi thiqah, tetapi hasan, tidak sampai ke derajat thiqah. Oleh karena itu Bukhari tidak membiarkan beliau berdiri sendiri, tapi diiringi oleh abdan. Barangkali di riwayat yang lain, saya tidak ingat apakah Bishr bin Muhammad dipakai oleh Bukhari berdiri sendiri atau sebagai orang yang mengiringi rawi yang lainnya. Wallahu a'lam. Riwayat Bishr dari Abdullah, juga dari Abdullah bin Mubarak, dari Yunus, dan ada tambahan Ma'mar. Jadi Yunus dan Ma'mar Ar-Rashid meriwayatkan dari Zuhri nahwahu yang seperti itu. Berarti lafaznya adalah lafaz dari Yunus bin Yazid Al-Aili, secara makna dari riwayat Ma'mar bin Rashid. Juga asyahid di sini adalah Jibril senantiasa datang kepada beliau di bulan Ramadan setiap malam untuk tadarus Al-Quran bersama beliau. Oleh karena itu sebaik-baik zikir di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemurah, dan lebih pemurah lagi dengan kebaikan. Murah dengan kebaikan, bukan pelit dengan kebaikan. Ini murah dengan kebaikan. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah, kata Ibnu Abbas. Maka jika dijumpai oleh Jibril, dan khususnya pada bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu pemurahnya dengan kebaikan, lebih dari yakni atau seperti atau lebih dari angin yang berhembus. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah dengan kebaikan. Minar rihil mursalah, dari angin yang berhembus. Alangkah mulianya sifat beliau. Barangkali ini ikhwan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.